janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sedih. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu, kemana saya, mana pernah ku tahu. Jatuh cinta padamu di dalam hati saya, hanya namamu. Bila hatimu tersayang padamu, jangan katakan. Bila hatimu tak sepi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya wajahmu. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu di dalam hati ini sayang, hanya najamu. Bila hatimu tak sayang, bila hatimu tak sedih, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Di dalam hati ini sayang.